Kali ini saya ingin membicarakan mengenai ulin nuha. Ulin nuha itu berasal dari kata naha. Nah, naha dalam bahasa Jerman ya istilahnya, itu ngeker. Tahu ngeker? Ngeker fil Jawa. Nah, dalam bahasa Jawa kan ngeker, dalam bahasa Indonesianya itu menahan. Menahan dari apa? Naha anil fahsya iwal bungkar. Cukup. Iya, memang dari kata yanha anil fahsya wal munkar. Oke, kalau gitu sekalian saya mosok cuman presentasi kok sak menit ya, jadi pegang lagi. Oke, gini. Ada istilah sangat populer amar ma'ruf dipegang. Nahi mungkar. Oke. Kalau nahi mungkar di dalam division of labor itu tugas siapa? Rakyat, pemerintah, intelektual, budayawan, aktivis, mahasiswa. Kalau nahi mungkar itu tugas siapa? Semuanya. Tugas semuanya. Jadi pemerintah harus nahi mungkar, ulama harus nahi mungkar, rakyat harus nahi mungkar, pesantren, sekolah, semua harus nahi mungkar. Tepuk tangan untuk beliau. Oke. Sekarang amar ma'ruf tugas siapa? Semuanya juga. Kenapa kok semuanya? Why? Karena kalau tidak semuanya itu akan terjadi ketimpangan. Oke. Tadi kan ngomongnya epistemologi. Ma makna amar? Perintah. Jadi setiap orang harus merintah. Tadi kan setiap orang amar ma'ruf. Jadi setiap orang harus memerintahkan ma'ruf. Iya. Karena itu kan dalam arti bisa diartikan dakwah. Dakwah itu kan kewajiban. Enggak bisa lain. Kalau dakwah ya da'una ilal khair. Tapi kan juga bisa diartikan untuk kebaikan. Enggak bisa, Cik. Kalau ketela, itu ketela. Kalau gedok setelah diolah. Krepek lain lagi, jangan ya. Disamakan ketela sama krepek. Istilahnya seperti ini, kita memerintah itu kewajiban bagi setiap semuanya. Kewajiban terutama bagi diri kita sendiri kan. Ya. Kalau kita memerintahkan diri kita berbuat baik, maka itu juga bisa merupakan suatu amalan untuk kamu orang lain. Kamu punya hak enggak memerintah orang lain? Jadi tidak bisa kalau amar ma'ruf bukan kewajiban semuanya. Amar ma'ruf itu dipegang oleh orang atau via atau kelompok yang dimandati oleh umat seluruhnya untuk memegang kedaulatan dan dia berhak memerintahkan. Apa namanya itu? Pemerintah. Dibayar. Tapi kan kita juga berhak untuk memerintah diri kita sendiri. Kita juga berhak apa? Kita juga dalam arti seperti ini, memerintahkan tidak hanya memerintah orang lain, kita juga bisa memerintah diri kita sendiri. Oke, itu berarti engkau pemerintah atas dirimu sendiri, itu lain masalah. Itu kan namanya kan, govern, self-govern ya. Yang dimaksud di sini kan ada yada'una ilal khair, ada ya'muruna fil ma'ruf. Kalau yada'una itu cuman menganjurkan, memanggil, dan itu hak saya cuman segitu, hak beliau sama saya cuman segitu. Jadi kewajiban hak beliau sama saya itu cuman dakwah. Tapi kalau amr itu bukan dakwah, amr itu memerintahkan. Jadi amar ma'ruf itu bukan tugas rakyat, bukan tugas ulama, itu tugas orang yang diberi mandat, dibayar untuk memerintah. Jadi amar ma'ruf itu tugas pemerintah. Maka kata-katanya amar. Kalau Anda sama saya, dakwah khair. Kalimatnya adalah yada'una ilal khair. Kalau dakwah itu tidak punya kekuatan hukum. Tapi kalau amr itu punya kekuatan hukum dan politik. Ada bedanya. Grebek sama getuk kan begitu. Suka ya? Jangan disamakan. Kalau filosofinya sama, asalkan kepada diri sendiri. Aku pemerintahku sendiri. Imam itu lebih dari itu. Aku istriku sendiri. Aku suamiku sendiri. Semua aku ringkes sendiri. Berarti seorang ibu juga bisa disebut sebagai pemerintah? Bisa, atas dirinya sendiri. Nah, itu dirinya sendiri. asik toh dek, kita ngomong masyarakat. Kowe nek ngene carane ora ana sing wani ngrabi kowe. Lah iki lak stres iki bojone iki sing lanang stres. Malam pertama diayeli terus ora dadi-dadi. Engko bojone lagi copot sarung ini aman maruf apa dalam ae. Ayo celoko. Wah. Akhirnya bojone kan nganggo ilmu pokoke wis to dik amar makruf pokok-pokoke itu ana. Iye. Maka Dik, tolong ini saya orang tua pesen. Al-Qur'an itu kan dari Allah. Allah itu enggak main-main kalau milih kata. Kalau dia bilang yad'una ilal khair pasti beda dengan ya'muruna bil ma'ruf. Kalau Allah ngabja ihsan itu artinya baik, soleh ya baik, khair ya baik, birun ya baik, apalagi toyib ya baik. Tapi kan tidak bisa semua dicampur. Toyib untuk hal tertentu, bir untuk tertentu, haji mabrur, tidak bisa pedagang mabrur, tidak bisa. Oh ini rektor mabrur, gak ono. Ya, lho nek ngarani awak-awakmu dhewe sak karep-karepmu dhewe, tapi kan sekarang ada tatanan epistemologis yang harus kita taati, apalagi itu dari Allah. Nah, ada 6 macam kebaikan di Al-Qur'an, masing-masing punya formula yang berbeda. Ketika dia masih cair, dia masih universal, dia disebut khair. Ketika dia sudah padat dan berhak untuk dijadikan pasal-pasal perintah, maka dia disebut ma'ruf. Nah kalau ma'ruf itu harus amar, tidak boleh yad'una ilal ma'ruf, tidak boleh ya'muruna bil khair. Tidak ada, yang ada ya'muruna bil ma'ruf, kalau yad'una ilal khair. Jadi ada software, ada hardware, ada pasal hukum, ada kebaikan usaha, ada kebaikan spesifik, budaya A, budaya B, berbeda-beda. Gitu ya, Dek ya. Nah, ini tolong dipelajari dan nyeyelnya nanti saja sama suaminya, jangan sama saya. Oke. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau berbicara tentang ulil ya, saya enggak menyinggung masalah ulil absyarah dan juga. Ya, kalau saya menurut saya, ini tidak ada teori yang saya dapatkan, hanya berpikir saat sekarang gitu ya. Dari perspektif bahasa. Ulil apa albab pertama itu ya pintu, saya akan artikan pintu. Tapi kenapa Allah sering sebutkan dalam Al-Qur'an itu orang yang berakal? Karena akal itulah kunci dalam apapun untuk mengelaborasi, untuk meneliti hal sebagainya. Jadi ulil albab itu adalah level pertama menurut saya. Jadi level kedua itu ulil abusar. Basar basir, dia melihat observasi. Jadi kenapa ulil abusar Abdallah itu sering ngomong-ngomong sebagainya? Dia hanya pandai teori gitu ya. Dia enggak tahu konflik di kalangan horizontal sebagainya. Maka dia katakan ulil absar abdallah, bukan ulil nuha abdallah. Nah, yang ketiga, ulil nuha, dia orang yang sudah tahu kalau dalam bahasa Cangun tadi, dia tahu banyak hal dalam segala hal, dalam banyak hal, maka dia mempunyai tugas untuk amar ma'ruf nahi mungkar, maka dikatakan ulil nuha gitu. Jadi tingkatannya lebih besar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tepuk tangan. Saya akan berikan, tapi tolong tetap dipegang. Saya sambil akan kita dengarkan. Jadi biarkan ini random dulu. Tapi saya tanya sama Anda tadi kan menegaskan mengenai akal. Bahwa akal itu apa tadi istilah antum? Akal itu merupakan perangkat anugerah Allah bagi manusia yang gimana tadi? Senjata untuk mengelaborasi hal apapun. Untuk mengelaborasi. Oke. Akal sama otak beda enggak? Beda, sama juga. Oke, saya tanya, Anda pernah makan ayam goreng? Pernah. Pernah makan otak kambing? Belum. Ya, tapi ada otaknya. Ada. Oke. Jadi kambing punya otak, manusia punya otak. Kenapa manusia bisa berpikir kambing tidak? Jadi otak sama akal berbeda apa tidak? Beda ya. Nah, apa yang menyebabkan otaknya manusia bisa dipakai untuk berpikir? Menurut Al-Quran atau menurut perkiraan atau tafsir Anda? Akal ya. Karena akal. Nah. Karena hardware yang namanya otak di apa namanya? Kalau di komputer diapain itu? Diinstal, disuntik software akal. Jadi akal itu software apa hardware? Software. Software. Letaknya di mana berarti dia? Operating systemnya kan di sini. CPU-nya seluruh badan kan gitu kan? Oke. Dia sudah ada atau dia upgrade terus akal itu? Upgrade. Oke. Dari sekarang sampai Windows berapa? Kalau Mac sudah Lion ya sudah 10.7 ya. Kalau Mac ya 10.7 sudah Lion. Nah, berarti otak manusia, akal manusia juga upgraded all the time oleh Allah atau default? Default ngerti? Default itu baku. Enggak. Standar. Enggak kan? Ditingkatkan terus ya. Oke. Okay. Kalau Anda tidak memakai idiom-idiom yang dialektis dengan apa yang Anda kenal sehari-hari, itu lebih lamban berpikirnya. Nah, dengan Anda karena komputer itu ya niru kita, niru hardware software-nya di kepala manusia. Jadi dia yang niru, bukan kita niru komputer. Terakhir pertanyaan sebelum saya ke Mas dan Mbaknya. Kata kerjanya akal itu apa? Kalau akal itu kan kata benda. Kata kerjanya apa? Akila. Akila ya. Akila. Akila. Fil Arabian. Al-an. Mal fi'il. Al-akal fi Indonesia. Fi Indonesia. Berakal. Mana? Berakal. Berakal is not kata kerja. Mengakal. So, apa? Kalau fikiran, ya, al-fikru yatafakkaru atau yufakiru, ya, fil Arabi. Summa al-akal yakil fil Arabi wa madha fi Indonesia. Berpikir. Eh? Mengakali. Padahal menurut antum tadi akal ini alat utama yang dikasih Allah ke manusia. Selama ini alat utama ini tidak ada kata kerjanya kecuali mengakali. Jadi di dalam praktek manusia Indonesia, anugerah Allah ini hanya dipakai untuk jelas ya? Jelas. Nah, mulai hari ini kalau boleh teman-teman dari pesantren UII mempelopori penggunaan kata mengakali. Mengakali itu benar. Selama ini mengakali tidak denotatif tapi konotatif, menjadi menipu, mencurangi, melicii. Padahal mengakali bermakna means memperlakukan sesuatu dengan menggunakan akal. That means ngakali. Jadi mengakali itu baik atau buruk? Nah, mulai hari ini mari kita satu sama lain mengatakan, yuk kita akali ini. Itu artinya kita mengkreatifi, mencerdasi. Gitu ya. Kalau Anda mampu merintis itu, dahsyat. Karena lembaga bahasa Indonesia tidak punya kemungkinan untuk merombak ini, tidak punya. They don't understand any Arabic. Mereka tidak paham. Gitu loh. Jadi pesantren UI yang pandai bahasa Inggris, pandai bahasa Arab, saya kira bisa mempelopori di antara Anda. Yuk kita akali. Kalau perlu bikin workshop mengakali. Mengakali tanah, mengakali pohon, mengakali benih, mengakali macam-macam. Dan dalam arti yang positif, sebagaimana aslinya. Setuju ya? Dari mana antum? Kalimantan. Min ayi Kalimantan? Kalimantan Al-Wusto. Al-Wusto berarti Palangkaraya. Palangkaraya. Dayak atau Madura? Bakumpai. Ya? Pasti belum tahu aja dengan Bakumpai. Oke. Okay. Ya, belum tahu saya. Karena Dulu saya pernah punya rencana untuk memindah ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya, gitu ya. Mandu-mandu, nah sebenarnya. Tapi itu semua kan rencana manusia, itu terserah-serah Allah lah. Kita itu pokoknya terserah Allah aja lah. Yang penting kita kelihatan nyanggul-nyanggul, nanti Allah yang akan menyuburkan tanah gitu loh ya. Kira-kira itu ya. Oke. Tepuk tangan sekali lagi untuk Palangkaraya, untuk sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir Ulil Abshar. Sekilas yang ada dalam benak saya adalah kata Abshar tadi. Abshar itu bisa yang sejauh makna dari Abshar yang saya ketahui, bisa melihat. Kalau kita melihat berarti disana ada mata, ada meripat. Nah, melihat sendiri ini nanti tergantung orang itu seperti apa. Kalau orangnya memang benar-benar lain daripada yang lain, orangnya memang benar-benar luar biasa, maka dia tidak hanya melihat dunia, tapi dia juga bisa melihat kehidupan setelah dunia nanti seperti apa. Sehingga dalam Ulil Abshar itu dituntut seseorang untuk bisa melihat dunia dan juga melihat setelah yang ada di dunia atau di akhirat nanti seperti apa. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Oke, di sekitar ungkapan beliau sesungguhnya begitu luas cakrawala dan kosmosnya ya. Tapi kita nyicil gini ya, pas malam ketemu 1-2 jam nyicil dikit-dikit gini. Kalau upamanya Allah itu memang bikin terminologi. Ada ulil nuha, ada ulil albab, ada ulil absor. Sekarang kita, Anda ini kan kaum intelektual nih. Kaum intelektual, mahasiswa, santri beda sama santri UII. Beda sama mahasiswa UII. Santri UII adalah mahasiswa UII yang sudah melegalisir hubungannya sama Allah. Tapi kalau mahasiswa UII belum tentu. Ya Pak ya? Belum tentu. Karena secara akademis Allah tidak diakui. Allah tidak bisa dibuktikan dengan metodologi apapun. Karena seluruh ilmu pengetahuan di kampus itu ateis. Nah, maka lahirlah pesantren UI untuk meneguhkan kembali sehebat-hebat ilmumu itu illa qalila minallah. Maka di pesantren ini ditegaskan hubunganmu yang mendasar dengan Allah. Makanya mahasiswa UI masih belum tentu. Tapi kalau sudah santri pesantren UI sudah pasti. Itulah sebabnya UI ketika masih mahasiswa disebut Universitas Insyaallah Islam. Kalau sudah santri, pesantren UI sudah Universitas Islam Indonesia. Kan begitu? Karena sudah benar-benar. Karena Anda bisa menjelaskan secara ilmiah hubungan Anda dan ilmu pengetahuan dengan Allah. Tapi kalau santri UGM, santri UI tidak ada pelajarannya. Kan begitu? Nah, jadi Anda di sini ini yang membuat Anda menjadi istimewa, gitu ya. Pertanyaan saya kepada Anda adalah, tadi kan melihat dunia, melihat akhirat, segala macam penglihatan-penglihatan. Basor itu, kalau kompas kan mata hati, apa? Ada melihat dengan hati, ada melihat dengan akal, ada melihat dengan terminologi, ada melihat dengan kacamata, ada sudut pandang, ada cara pandang, ada jarak pandang, dan lain sebagainya. Dan itu semua begitu luasnya di dalam apa yang disebut ulil absor, kan gitu kan? Ah, menurut Anda ulil absor ini merangkum seluruh bukan gitu. Universitas yang Anda kenal, kuliah-kuliah yang Anda kenal, itu berapa persen dari yang dimaksud oleh keluasan Ulil Abshar ketika Anda belum jadi santri? Pertanyaannya membingungkan. Oke, gini. Kalau Anda ngelihat daun di Fakultas Biologi, ketemu Tuhan tidak? Kalau memang itu manusia yang... Bukan manusia, mahasiswa. Kalau mahasiswa itu memang benar-benar dianugerahi oleh Allah, dia termasuk golongan ulil absar, seharusnya dia iya. Sebentar. Menurut disiplin akademis yang diajarkan dosen di Fakultas Biologi, Anda masuk laboratorium, ngelihat preparat daun, ketemu Tuhan apa tidak? tidak ketemu Tuhan. Tidak, karena Anda tidak dibawain absor, kan begitu maksudnya. Itulah istimewanya pesantren UI. Begitu Anda masuk pesantren ini, maka basir Anda ini menemukan Tuhan di apa saja dan di siapa saja, kapan saja. Kan gitu. Di antara jawaban beliau ulil-ulil tadi, barangkali ada yang mau diresponkan Bapak. Ada yang mau ditambahi, dilengkapi dan lain sebagainya, saya persilakan dengan segala kerendahan hati. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira jawaban dari atau elaborasi dari santri dan alumni santri tadi sudah sangat lengkap. Oleh karena itu saya hanya ingin mengkontekskan kepada UII dan kepada kenegaraan kira-kira ya. Ulil albab, ulil absor, dan ulil nuha itu sesungguhnya adalah kalau dalam bahasa di pendidikan tinggi atau di perguruan tinggi itu tidak lain adalah tridharma perguruan tinggi. Ya. Yaitu pertama adalah aspek pendidikan dan pengajaran yang itu adalah memberdayakan akal. Kemudian yang kedua adalah ulil absor itu adalah observasi, itu adalah penelitian. Dharma yang kedua, ini maksudnya adalah agar ilmu pengetahuan itu selalu berkembang, selalu bertambah, seperti tadi akal pun juga terupgrade terus, maka perlu penelitian. Kebenaran tentang sesuatu itu seringkali kebenaran dalam ruang dan waktu tertentu. Oleh karena itu, kita perlu, apakah kebenaran yang memerlukan ruang dan waktu itu masih kontekstual dengan kekinian, begitu ya. Yang ketiga, ulinuha ini tidak lain adalah dalam konteks pengabdian kepada masyarakat. Nah, di dalam fungsi-fungsi perguruan tinggi, tiga hal tadi, ya, maka tidak akan sempurna kalau tidak dilengkapi dengan satu ulil lagi, yaitu adalah ulil amri. Nah, di universitas perlu ada ulil amri, di negara pun juga demikian. Ya. Nah, fungsi-fungsi tadi sebenarnya di negara pun juga berfungsi, ya, mestinya berfungsi dengan baik. Untuk semuanya berfungsi, di negara pun juga perlu ulil amri. Maka ada perintah bahwa kita harus mentaati Tuhan, mentaati Rasul, kemudian mentaati ulil amri. Nah, itulah untuk supaya kesemua fungsi-fungsi tadi berjalan dengan baik. Ya. Nah, di UII, ini Cak Non mungkin ya, Tridharma itu belum lengkap. Ya. Di perguruan tinggi lain ada Tridharma, tapi di UII ini ada Catur Dharma. Ya. Oleh karena itulah, maka satu lagi agar proses pendidikan dan pengajaran berjalan dengan baik, proses penelitian bisa berjalan dengan baik, proses pengabdian masyarakat juga agar berjalan dengan baik, dan bagaimana juga pemimpin atau amir itu agar dia menjalankan fungsinya dengan amanah, maka perlu dakwah yang terus-menerus. Oleh karena itulah juga tadi dari adik kami, dari putri tadi, selalu mengkontekskan kepada dakwah itu tidak lain karena mungkin terobsesi oleh Catur Dharma perguruan tinggi di Universitas Islam Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sangat bagus sekali. Artinya saya termasuk diingatkan mengenai ada idiom ulil amri ya, yang saya sendiri malah tidak sebut. Tidak karena yang maju cuma 3 orang ya, tapi karena saya sendiri tidak ulil amri itu aplikasi dari 3 ulil yang sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Cuman Bapak, nanti akan kita cari dari Allah Rasulullah ulil amri itu nanti ada retorika di dalam ayat Allah. Nah, nanti akan kita lihat bersama-sama. Supaya kita, misalnya gini Pak. Untuk Allah, Allah memakai kata ati'ullah, ati'u. Untuk Rasulullah, ati'u, tapi untuk ulil amri tidak pakai. Jadi atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum langsung. Jadi ini pasti boleh kita tafsirkan kan gitu. Oke. Sebelum kita masuk ke diskusi saya mohon berikutnya. Terima kasih. Saya melihat sebetulnya sangat sederhana ya, Islam itu sangat sederhana. Di buku fikih itu kita semua tahu bahwa syarat keislaman seseorang itu adalah baligh dan berakal. Apa berakal itu? Itu yang bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah, antara yang hak dengan yang batil. Inilah kuncinya. Walaupun yang lain-lain dari ulil albab tadi itu adalah pengembangannya. Jadi inti pertamanya itu sebetulnya adalah di aklinya ini, di akalnya itu. Oleh karena itu seseorang kalau dia walaupun dia sudah fasih, anak kecil fasih begitu ya, mengaji, dia fasih baca Al-Quran, tapi mungkin dia belum bisa membedakan yang benar dengan yang salah. Dia belum bisa mana yang hak, mana yang tidak. Punya temannya, punya dia. Ya. Nah, oleh karena itu Islam itu adalah untuk orang yang berakal ini, yang bisa membedakan mana yang hak dia, mana yang bukan hak dia, mana yang seharusnya tidak dilakukan dan mana yang harusnya dilakukan, sehingga Islam menjunjung tinggi akli ini. Demikian, Ustaz. Langsung saya berikan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak ini, Zak, tidak akan menambahin banyak ulil amri tentang ulil nuha, tapi saya akan lebih fokus kepada yang ulil albab dan mungkin saya kontekkan dengan kondisi pesantren UI, kondisi santri begitu. Jadi ulil albab itu yang kita pahami dari ayat kemudian wa yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqillah. Jadi penggabungan antara potensi akal dengan potensi hati begitu. Nah, nanti Cak Nun bisa memberikan solusi kepada kita semua, kepada adik-adik semuanya. Selama ini yang terjadi di kalangan santri, kita sebenarnya berusaha sekali ingin menggabungkan dua itu, potensi akal dengan hati. Spiritual intelektualnya oke, spiritualnya oke. Sebab kalau cuma intelektual saja yang oke, terkadang dia benar tapi kadang tidak benar, atau kadang pinter tapi minteri begitu. Nah, kita spiritualnya juga ingin kita inikan. Cuma terkadang problem kita mungkin karena saat ini mahasiswa, hati-hati mahasiswa lebih banyak yang wayatafakkaruna fi khalqillah, lebih banyak yang itu, sementara yang wayadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan itu yang agak kurang begitu. Nah, ini nanti solusi dari Cak Nun biar bisa imbang dua-duanya. Karena kalau ulama-ulama zaman dulu itu hebat-hebat, Cak ya, itu hebat-hebat semuanya karena dua-duanya bisa imbang. Jadi kalau konon, kalau saya sering bilang sama adik-adik santri, kalau kita bisa mengimbangkan dua-duanya, itu suatu saat intelektual kita mentok, maka spiritual yang akan berbicara, yang akan menolong. Al-Ghazali, itu ketika Al-Ghazali bukan seorang muhadis, tapi ketika beliau dalam ihya'nya itu banyak mengutip hadis, dan ternyata hadisnya itu kok soheh, banyak yang soheh. Itu ulama banyak kemudian setelah Al-Ghazali merasa, Al-Ghazali ini bukan muhadis, tapi kok bisa dari mana cara tahrij hadisnya, sehingga hadisnya itu banyak yang soheh. Ternyata cara Al-Ghazali ketika menemukan hadis ini ragu-ragu apakah sahih atau tidak. Al-Ghazali langsung tulis hadis itu, tulis, setelah itu sholat dua rakaat, kemudian dia bau hadis itu. Dibau, dicium. Kalau hadisnya berbau harum, maka ini berarti asli dari Rasulullah. Tapi kalau baunya apak, ini bukan, itu bukan dari Rasulullah. Langsung dibau seperti itu. As-Suyuti yang bisa menggabungkan duanya juga langsung malah tidur bermimpi bertemu Rasulullah, langsung dikasih fatwa itu hadis dariku gitu. Nah, kita dari Cak Nun mungkin ada masukan biar adik-adik bisa menyeimbangkan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak kasih solusi karena tidak ada masalah. Saya cuma ingin mengatakan orang Islam itu masih ragu-ragu terhadap keindahan. Kalau terhadap ilmu, terhadap kebaikan ya, pinter, apik, itu tidak ragu-ragu. Tapi kalau indah itu masih ragu-ragu. Artinya tidak ada eksplorasi, tidak ada ijtihad di situ. Padahal Saya kira kita lebih banyak dikepung oleh keindahan dibanding oleh kebaikan dan kebenaran. Artinya selama ini karena estetika atau keindahan ini diwakili oleh banyak kemungkaran-kemungkaran budaya, akhirnya yang kita salahkan estetikanya, padahal yang salah itu adalah kemungkaran-kemungkaran budayanya itu. Nah, estetika itu sebelum kebenaran disadari, estetika dulu. Bayi itu tidak bisa Anda ajari. Tidak bisa Anda ajari dengan kebenaran dan kebaikan. Tidak bisa. Dia menemukan dan merasakan keindahan dulu. Di tengah gejalanya baru dia menemukan kebenaran dikit-dikit. Nah, saya kira bagaimana eksplorasi estetika ini dengan pengetahuan dan batas-batas fikih dan syar'i yang jelas itu digarap. Tidak harus jadi kayak Kiai Kanjeng. Tidak. Tidak. Tapi kan dari orang milih peci, milih wong. Gini aja, ini kan estetika nih. Tadi yang nyuguhin ini kan pakai letek, pakai gelas, pakai tutup. Itu pun disesuaikan. Kalau teh itu mungkin pakai cangkir, tapi kalau kopi pakai gelas, itu estetika. Jadi tadi yang bawain minum tidak bawa ceret ke sini terus saya disuruh mangap ini ya. Ya enggak, itu namanya estetika. Dan tidak satu huruf pun di dalam Al-Quran yang Allah tidak konsep. Secara tidak mengkonsep secara estetik. Tidak ada ayat yang tidak indah, Pak. Jadi nomor satu, jangan remehkan orang yang menghafalkan Al-Quran atau merengeng-rengengkan hafalan Al-Quran. Enggak apa-apa, biarin dia belum akal dulu tapi cinta dulu kan boleh. Karena kalau menuju cinta ini, kalau kebenaran enggak sampai, Pak. Kalau menuju Rahman dan Rahim ini, yang pasti sampai itu biar dia di hutan, biar dia enggak sekolah. Itu bisa sampai ke Rahman Rahim melalui estetika dan cinta. Kan gitu. Tapi kalau melalui akal, ini kan persyaratannya wis mahal, banyak, dan ruwet kan begitu. Jadi menurut saya, yang kita bawa kemana-mana itu adalah menumbuhkan keyakinan bahwa estetika itu penting. Sholat aja kan yo, sama Allah itu dibikin begitu rupa, geraknya aja indah. Ngimami yo kudu enak, maksud ngimami gak enak mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya enggak bisa dong. Kan harus ada lagunya. Terserah mau pakai lagu apa. Tapi estetikanya kita kerjakan. Kita garap. Karena Allah sendiri itu memilih kata. Itu begitu begitu setia kepada maknanya. Ketika dia misalnya Babi ayi alai rabbikuma tukadziban. Itu dipilih semua an. Itu untuk menunjukkan keindahan. Tapi ketika dia marah, tabat. Tabat yada abi lahabi watab. Semua dies kayak tari saman. Tari saman itu tidak ada fade out, tidak ada selesai pelan-pelan. Bapak. Kan gitu kan? Nah, itu keindahan yang padat, yang keras kayak tabat yata abila biwatab ba'akna umar wa makasar. Itu del. Itu satu jenis keindahan. Maka kalau kiro'ah tabat ya jangan lemes. Tabat yata lenesu kok ngono. Itu lagu rock. Kalau ibarat musik itu rock. Dan nyanyinya, kiroahnya juga harus rocky, kan gitu. Kan gitu kira-kira. Ini kalau gak paham begini kan lucu Al-Quran jadinya. Gitu loh. Kayak dangdut itu sepiring berdua tapi joget. Miskin tapi joget. Itu kan tanda-tanda bahwa estetikanya tidak. Apa namanya, tidak. Tidak konsisten, tidak nyambung. Oke. Saya kira sesempat-sempatnya kita akan melakukan tafakur dan tadabur. Tadabur itu atas Al-Quran, kalau tafakur atas alam dan kehidupan. Selama ini di dalam budaya dan dunia pendidikan Islam, kata tadabur justru dipakai untuk alam. Jadi selalu ada acara tadabur alam. Tolong perhatikan Al-Quran, dititeni ayat-ayatnya, nanti Anda akan mengetahui bahwa kata tadabur sesungguhnya oleh Allah dianjurkan untuk digunakan justru terhadap informasi-informasi literer yang disebut Al-Quran. Nah, ada informasi yang sifatnya kauniyah, yaitu alam semesta dan manusia, itu firman-firman yang sebelum firman-firman kata atau literer, itu pakai kata tafakur. Jadi ngelihat gunung Merapi tafakur, ngelihat tanaman tafakur, ngelihat bedanya pesantren UII dan tempat-tempat kos di Jogja Utara, itu kita tafakur. Kan sekarang kos yang rajin itu yang gak ada induk semangnya, yang bebas keluar masuk, kamar mandi di dalam, bisa membawa perempuan kapan saja, itu yang laris di Jogja sekarang. Atau rumah-rumah yang dibikin untuk digabung penyewaannya. Nah, ada UII itu menurut saya, ke pesantren UII ini istimewa luar biasa. Yang pertama, wong atasi wong kudo kok gelem nyantri. Kuwi ganjarane berlipat-lipat insyaallah. Cocoknya orang kota kan free sex, terus kafe kan gitu kan. Cocoknya lah ini kok ono pesantren. Ini kan yang bikin pesantren ini dulu jariahnya sangat tinggi insyaallah. Nomor dua, mahasiswa kok nyantri itu juga aneh itu. Jadi alhamdulillah kok yo gelem kudune nek mahasiswa iki kok yo karo mahasiswa itu harus jauh dari Allah jenenge mahasiswa. Mahasiswa itu, jadi kalau SD itu masih dekat sama alam, kalau sudah mulai SMP dia mulai tidak suka sama, dia mulai merendahkan jalan kaki itu rendah, naik sepeda itu rendah kan gitu kan. Sawah itu deso, tanam-tanaman itu kuno kan gitu. Kalau sudah mulai SMA itu sudah mulai tidak bisa melihat ke belakang, hanya melihat mall, mulai melihat apa Indomaret, mulai melihat Ayu Ting Ting gitu ya. Nah, kalau sudah mahasiswa biasanya di dalam hatinya diam-diam ada pikiran bahwa orang tua mereka pasti lebih bodoh daripada dia. Jadi yang terus melebut tadi mahasiswa mesti hati ini nuduh bapaknya bodoh nih, dia yang pinter kan gitu. Nah, ini enggak, ini ada mahasiswa kok ya belajar kitab-kitab pesantren. Nyenengke tenan, berarti masih ada harapan Indonesia. Saya doakan mudah-mudahan 2014 tidak ada pemilu. Amin ya rabbal alamin. Selama masih ada pemilu dengan mekanisme seperti sekarang, dengan asal-usul sangkan paran politik dan ideologi seperti sekarang, insya Allah kalau masih ada pemilu, kita akan memuncaki kehancuran sebagai bangsa dan negara. Jadi min haitsu la yahtasib, mudah-mudahan Allah menciptakan jenis pemilunya sendiri, di mana Allah lah yang akan berperan menentukan siapa pemimpinmu berikutnya. Timbangane bupati bar kuwi nyalonke bojone, gubernur entek jatahe nyalonke bojone, presiden ya ngono nyalonke bojone, nek bojone ra ono besane sak diturute lah. Kalau masih ada pemilu seperti yang selama ini ada 2014, maka salamun alaikum nalabdakil jahilin. Saya tidak akan mau menolong Republik Indonesia lagi, dan acara-acara seperti ini saya anggap sudah tidak ada manfaatnya lagi. Malam ini masih penuh harapan, masih ada pramuka-pramukaan sama Pak Wijayanto, masih ada macam-macam, masih ada harapan-harapan. Maka saya mohon dengan sangat untuk awal ini, anak-anakku semua, tidak ada gunanya ilmu, tidak ada gunanya kreativitas, tidak ada gunanya tumpukan buku, tidak ada gunanya gelar, dan tidak ada gunanya apapun saja kalau tiap hari belum dibereskan dulu hubungan kita sama Allah. Jadi sama Allah beres dulu, halal bihalal dulu, tiap malam dihitung, dimuhasabai, paginya dimulai lagi, malam dihitung lagi, kalau sudah beres baru ilmu bermanfaat, teknologi menjadi bermanfaat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk yang pertama, kita beresin dulu. Ya tidak berarti kita akan bisa beresin hubungan kita sama Allah malam hari ini, tapi paling tidak Allah itu asal kita kelihatan usaha gitu sudah senang banget lah, dia sudah akan. Kita enggak bisa ngerubah Indonesia, tapi asal kita melu macul-macul tenan, melu dandan-dandan tenan, insyaallah Allah akan juga yiruma biqaumin. Setelah kita menunjukkan yughayyiruma bi anfusihim, kalau kita mengandalkan yughayyiruma bi anfusihim, tok pasti tidak bisa. ora iso pindah-pindah di Indonesia ambok modern nek iso. Ora iso. Sudah tidak ada tempat yang tidak korupsi, sudah ada tidak tempat, tidak ada tempat yang tidak curang, sudah tidak ada sela sedikit pun yang tidak dizalimi oleh manusia dengan menunggangi kekuasaan dan modal. Dari paling atas sampai bawah. Sudah tidak ada. Jadi manusia tidak akan memiliki kesanggupan dengan ilmu apapun untuk mendandani. Kalau hanya mau sukses gampang, tinggal ikut jejaknya Anas Urbaningrum. Gampang. Piye carane nyedak melbu sing menang gitu. Angger sing menang kowe melu ngono wis sip wis gitu. Dan itulah yang dilakukan Anas gitu. Nah, pokoknya nek kowe pengin sukses, rasa mikir piye-piye melu Anas wae. Melu Deni, melu sapa kono gitu. Anak gue arep modar melu aku. Arep ora entuk apa-apa ming dijamin Allah ya. Jadi Allah bertanggung jawab terhadap siapapun yang setia kepada Dia. Maka saiki pilihan Anda adalah apa? Anda mau jadi orang pinter, mau jadi orang baik, mau jadi orang yang bermanfaat, mau jadi orang yang tidak dimarahi Allah, mau jadi yang mana? Parameter utamanya apa pada Anda? Yang disebut sukses itu apa? Allah sendiri juga tidak peduli sama sukses. Yang Allah ajarkan adalah kamu berjuang terus-menerus dan selalu mentancapkan di dalam pikiran dan hatimu jihad yang disebut ihdinash shiratal mustaqim. Terus, setelah ihdinash shiratal mustaqim tidak ada sukses. Tidak ada. Sukses adalah kalau engkau istiqomah terus sampai akhir. Kan gitu. Kan gitu. Perkara dadi ora iki ora masalah. Pokoke gawe anak terus meteng ora iki urusan Gusti Allah. Gampangan yang menunggu. Oke, bismillah. Nah, untuk yang pertama, saya mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan Anda semua malam hari ini tidak hanya diwisuda oleh UI, tapi Anda diwisuda oleh Allah. Diwisuda untuk ini sebentar lagi kita butuh prajurit-prajuritnya Allah ini sebentar lagi. 2-3 tahun ini harus ada perubahan besar dan UII akan mengirim prajurit-prajurit jihad, ijtihad dan mujahadah ke seluruh negeri ini. Dan Anda saya kira adalah orang-orang pilihan. Saya mendengar untuk masuk pesantren sini kan ada kualifikasi yang cetol lah. Benar-benar gitu loh. Dan ini kan di sini juga tidak sibuk dengan aliran ya Ustaz ya. Di sini Hizbut Tahrir atau bukan? Ya iya ya ora ya ora masalah. Salafi Wahabi ora. Ora. Muhammadiyah NU. Nah, alhamdulillah jangan sibuk sama jembatan. Karena tujuan kita adalah sampai ke Islamnya Muhammad. Jadi NU Muhammadiyah sakti turute Sunni Syiah Ahlus Sunnah wal Jamaah segala macam itu cuman jembatan atau jalan atau cara atau thariqah, ya jalannya ya caranya berjalan ya tujuan jalan itu menuju Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islamnya Rasulullah yang bagaimana? Wis do mlaku aja kan. Mlaku ora ono pokoke ngono wae. Nek kowe nentokke sejak awal ora iso. Kowe ora iso gawe anak isomu ki bojomu. Wis engko dadine piye terserahkan Allah sama dialektika beliau sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi UI juga begitu membebaskan diri dari berbagai macam stigma-stigma yang enggak-enggak, pokoknya mempercepat jalannya anak-anak pesantren menuju Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda tahu Rasulullah Sunni apa Syiah? Rasulullah Sunni apa Syiah? Jadi yang benar Sunni apa Syiah? Sehingga orang Syiah diusir-usir. Yang benar yang mana? Kukuruyuk apa kongkorongkong apa kukurunu? Orang Jawa ngeyel yang benar kukuruyuk. Orang Sunda ngeyel yang benar kongkorongkong. Orang Madura kukurunu. Ana petik suarane nuk iku ya angel iki. Menurut Anda yang benar yang mana? Kukuruyuk apa kongkorongkong apa kukrunuk? Yang benar yang mana?

terima kasih. Nanti hal-hal yang menyangkut nomor-nomornya Kiai Kanjeng ini, saya kalau ada waktu akan saya kemukakan sejumlah strategi yang dimaksudkan Kiai Kanjeng, kenapa bikin yang kayak gini-gini. Salah satu contohnya ini tadi kelihatannya lagu Arab, tapi kalau Anda kejar itu dia struktur nadanya Barat. Jadi kalau nanti Anda bawa ini ke Vatikan, itu Anda bawakan mereka seneng dan nangis. Setelah itu baru kita kasih tahu tadi hasbunallah wa ni'mal wakil, mereka enggak paham kan gitu. Nah, lagunya ini dimasukin gereja mereka bisa terima, dimasukin sinagog mereka bisa terima karena universal. Lain kalau lagu Arab. Jadi struktur nada Arab ada bedanya dengan struktur nada Barat, Jawa, Cina, Sunda, dan lain sebagainya, ada beda-beda, ada jauh, ada dekat. Nah, saya bikin lagu-lagu yang dalam tanda petik menipu gitu ya, supaya orang menyangka ini Arab. Ini begitu kita rubah syairnya menjadi bahasa Inggris, dia menjadi lagu Barat. Supaya apa? Supaya Anda itu kalau merayu cewek, jangan bilang cinta dulu, berbuat baik dulu sama dia. Artinya kalau Anda berdakwah, itu jangan nongol-nongol dulu tanda-tanda Islam formalnya, nanti lari mereka. Jadi gak kentara kalau Islam ternyata substansinya Islam. Setelah orangnya terlanjur tertawa dan senang, baru tahu ternyata oh itu tadi dakwah Islam, makanya mau gak mau mereka menerima. Gitu loh. Ini misalnya kita di gereja Juliana Care di Den Haag, itu mereka kita giring dengan 1-2 lagu yang seperti ini. Mereka senang, mereka pikir itu lagu-lagu dari Indonesia, padahal itu lagu-lagu wirid dan solawat kan gitu. Terus akhirnya mereka minta tambah. Saya bilang ini ada yang tidak pakai musik, saya bilang gitu. Oh iya iya, saya kasih contoh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mau enggak? Oh mau ya, please. Ah, kita tak terus ke. Bismillahirrahmanirrahim. Senang mereka. Jadi Uratawono ceritane kori, saampu-ampue kori dikongkon kiroan ing gereja kuwi ning ati. Ah. Dan mereka terlanjur seneng, mau ndak mau. Akhirnya mereka kumpul lebih banyak lagi kan gitu. Ini contoh kecil aja. Kalau dalam dakwah ada harus ada banyak strategi. Ada strategi sosial, psikologi sosial, strategi budaya, ada strategi lintas bangsa, lintas golongan. Ada, makanya Kiai Kanjeng menyiapkan segala macam jenis. Dan mereka tidak peduli alirannya, wis aliran opo monggo, pokoknya sing penting membuat orang merasa memiliki, membuat orang merasa aman, membuat orang merasa dimanusiakan, kemudian mereka bisa menerima Islam dan kaget bahwa ternyata Islam itu lebih memiliki konsep cinta yang lebih komprehensif dan lebih matang daripada semua pendekatan-pendekatan agama yang lain. Kan begitu. Orang masa Islam itu agama kekerasan, kalau Kristen agama kasih, maksud gitu. Wong kene iki duwe bismillahirrahmanirrahim, kasihin ora ming rahman rahim barang, belum lagi manan hanan ya. Ada lagi banyak sifat-sifat kasih sayang Allah. Gitu loh. Kalau mereka kan punyanya cuman kasih. Kita kan jelas ada Rahman, ada Rahim. Kalau Pak Wijayanto dulu selalu menyebutkan nek Rahman memang berarti ombo, nek Rahim berarti jero kan begitu. Itu teorinya Pak Wijayanto. Jadi Rahman itu cinta yang meluas, Rahim cinta yang mendalam. Jadi Allah itu mengutamakan sosialitas dulu, kebersamaan dulu, baru cinta pribadi. Kira-kira diteruskan jowo banget ini. Nah itu tergantung nanti yang asal-usulnya dari bangsa Cangkem, pokoknya dari ahli lah gitu.